Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبايبو سكاليان سلام عليكم جماعة صلاة الظهر Masjid Al-Istiqamah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan kemuliaan kepada kita semua dan menjadikan aktivitas yang kita jalani dalam kehidupan ini sebagai ibadah yang diikhlaskan hanya kepada-Nya. Mari kita awali pertemuan kajian kita dalam lanjutan kajian tafsir ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah menjalani sebagian dari kehidupan kita. Mudah-mudahan kehidupan kita, kesempatan yang Allah berikan dari hari ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal soleh sehingga lebih berkualitas dibandingkan dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan di hari-hari sebelumnya. Hari ini kita akan lanjutkan kajian kita pada bahasan surah Al-Fatihah di ayat yang kedua. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Bapak dan Ibu sekalian, dalam pertemuan yang lalu telah kita bahas kenapa surah ini disebut dengan Al-Fatihah dan nama-nama lain yang melekat kepadanya. Lalu kita telah bahas juga ayat yang pertama dengan tafsiran detailnya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan pada bahasan ayat selanjutnya, saya ingin berikan gambaran singkat dulu untuk mengantarkan bahwa salah satunya kenapa dinamakan dengan Al-Fatihah, tidak sekedar surah ini menjadi pembuka dalam Al-Quran, ya, tidak sekedar surah ini menjadi surah pembuka yang dibaca dalam solat, ya, tapi surah ini juga disebut dengan Al-Fatihah karena seluruh kandungannya jika dipahami dengan baik, dipelajari sampai kita betul mendalaminya, maka isinya bisa membimbing kita untuk membuka segala kebaikan-kebaikan dalam hidup ini yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Karena itu jangan pernah kita merasa heran bahwa ketika ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang tersengat kalajengking, sakit luar biasa, seluruh tabib, ya, dokter yang mengobati pada masa itu sudah mengangkat tangannya, tapi seorang sahabat dengan izin Allah membacakan Al-Fatihah tidak menggunakan apapun, maka terbuka segala kesulitannya, sembuh dia dari segala penyakitnya. Dibaca cuma sekali, tidak menggunakan perantara apapun, tapi ketika paham maksud jadi amalkan kandungannya, maka Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang tadinya tidak terbuka bagi diri. Karena itu, jika kita ingin mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di surah Al-Fatihah ini, termasuk nanti kita akan bahas ketika masuk pada ayat yang kelima. Ada rahasia besar di surah ini, bahkan hadisnya qudsi nanti, ya, di Abu Daud nomor hadis 821, hadisnya qudsi. Kalau kita benar membacakannya, seketika Allah langsung mengatakan, "Hadza baini wa baina 'abdi." Ini perjanjian antara aku dengan hamba-Ku. Wali abdi, kalau hamba-Ku benar dia melakukannya, benar mengerjakannya, masalah untuk hamba-Ku aku akan berikan apapun yang dia minta saat ini. Nanti kita akan bahas setelah sampai pada ayat yang kelimanya. Di situ ada letak rahasianya. Jika kita ingin mendapatkan kemuliaannya, maka yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah bahas ba'nya secara singkat dari 14 makna, ya, dari makna huruf ba' yang sebanyak 14 itu mengerucut pada satu kesimpulan, al-ilsaq wal-musahabah. Pertemuan lalu, ya, ba' di sana menunjukkan kepada maksud tujuan kedekatan, ya. Bismillah, aktivitas apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan, maka lekatkan nama Allah di dalamnya. Ya, saya sudah bahas ini dengan detail. Di contoh simpelnya, saat akan minum, ketika Anda mengucapkan Bismillah, tidak sekedar menyebutkan itu bagian dari ibadah. Ya, maaf, misal Bismillah dengan nama Allah, otomatis minumnya menjadi ibadah. Ya. Tapi kalimat bismillah itu huruf ba'nya memberikan kesan kepada kita, seseorang saat akan minum mengucapkan bismillah tidak sekedar minumnya karena Allah, tapi merasa dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musahabah, merasa didampingi, dilihat, diawasi. Jadi kalau orang melakukan aktivitas merasa dilihat oleh Allah, dia tidak akan sembarangan minum. Bahkan jangankan dia minum, dia lihat pun dia akan lihat dulu apakah minuman ini diridhai oleh Allah atau tidak, apakah minuman ini dibenarkan oleh Allah atau tidak. Karena dirinya merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan berhati-hati, takut memegang sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah, takut meminum sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, takut memakan sesuatu yang Allah tidak ridha pada makanan itu. Jadi kalimat bismillah itu ketika ibu mengucapkannya, itu hati-hati, bukan kalimat formalitas. Tapi rasakan huruf ba di sana, ilsaq, musahabah. Rasakan saat mengucapkannya, kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawasi. Ya. Anda mau tanda tangan satu proyek misalnya, Anda ucapkan bismillah, maka rasakan saat tanda tangan itu Allah sedang mengawasi. Tidak mungkin ada seorang hamba merasa diawasi Allah, penanya bisa melukis sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada seorang hamba merasa dilihat oleh Allah, kemudian dia mengkonsumsi makanan yang justru tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahil. Ya. Jadi kalau ada seorang hamba misalnya melakukan aktivitas yang diharamkan oleh Allah dan menyebut nama Allah di dalamnya, ada yang salah dalam imannya. Ada yang salah, ya. Meresmikan satu proyek misalnya yang justru bertentangan, ya, dengan ketentuan Allah, ya. Proyek yang diharamkan, yang mengandung unsur kemusyrikan, tiba-tiba mengatakan mari kita buka dan kita resmikan dengan bismillahirrahmanirrahim, menyebutkan kalimat bismillah tapi melakukan sesuatu yang haram, ada sesuatu yang bermasalah dalam imannya, ya. Karena itu coba cek, kalau dalam keseharian kita mengucapkan bismillah tapi hati kita tidak merasa diawasi Allah, pandangan kita tidak merasa diawasi Allah, telinga kita tidak merasa didengar Allah pendengarannya, maka ada sesuatu yang belum meningkat. Ada yang belum meningkat. Ya. Nah, kalau Anda ingin berusaha meningkatkan iman, nanti Imam Al-Bukhari sudah menyiapkan satu bab khusus, ya, dalam kitab sahihnya. Ibu silakan nanti atau bapak buka kitab sahih Al-Bukhari. Ya. Itu bab pertamanya, Kitabul Iman, ada 57 hadis. Ya. 57 hadis itu adalah perkara-perkara, hal-hal yang bisa meningkatkan iman kita, sekaligus hal-hal yang harus diwaspadai yang bisa menurunkan iman. Ya. Jadi kalau ibu bertanya misalnya, kayak saya suka naik turun keimanannya. Kalau lagi semangat, ingin ikut ta'lim, kalau tidak menurun. Ya, antum yang akhwan bertanya, kalau saya sedang semangat ingin tahajud, kalau tiba-tiba bisa menurun, apa penyebabnya? Nah, nanti kita akan temukan di 57 hadis itu, ya, penyebab yang bisa menurunkan iman antum itu apa saja diantaranya, ya, ada maksiat, ada makanan yang berlebihan, ada sesuatu yang haram masuk ke dalam diri, ya. Kalau Anda kemudian ingin tingkatkan lagi imannya, ada juga disebutkan oleh Nabi SAW bagaimana cara untuk kita melakukannya. Ada sekitar 57 hadis, ya. Lihat Sahih Al-Bukhari, jilid yang pertama, ya, di bab yang pertama, Kitabul Iman, pembahasan tentang hal-hal yang terkait dengan iman. Jika Anda sudah bisa melakukan segala sesuatu merasa dekat dengan Allah, diawasi Allah, diperhatikan Allah, maka keberkahan akan Allah turunkan kepada kehidupan kita. Karena itu letaknya setelah bismillah ditambahkan dengan Rahman, ya. Rahman itu sifat Allah yang memberikan segala kemuliaan dunia tanpa batas. Mohon izin kalau saya agak cepat menyampaikan, karena ini yang sudah kami detilkan di pertemuan yang sebelumnya, ya. Di segala kebutuhan dunia kita, kalau ingin diberikan oleh Allah, ya, baik urusan makannya, baik urusan masalah sandangnya, baik urusan masalah papannya, apapun yang kita butuhkan dalam dunia, maka sifat Allah yang mewujudkannya disebut dengan Rahman. Rahman. Baik. Kalau itu sudah bisa kita dapatkan, maka masya Allah, ya, ya, kita ambil logikanya. Yang punya rezeki Allah, yang punya kemudahan Allah, yang punya fasilitas Allah. Ya. Saya sering rewel mengatakan, kenapa sih ada manusia yang saling menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan untuk berebut yang sedikit yang Allah punya, yang banyak tidak diminta. Ya. Yang paling cerdas itu kan sederhana, yang punya rezeki Allah, kenapa tidak kita dekati Allah? Ya. Yang punya solusi Allah, kenapa tidak minta kepada Allah? Ya. Karena itu orang cerdas ketika akan memohon sesuatu supaya mudah didapatkan, dia akan sertakan Allah. Ya. Dia sertakan Allah dalam pekerjaannya,

Siapa yang melakukan satu kebaikan ya diniatkan karena Allah, maka dia dapat 10 poin dari kebaikannya. Jadi ketika Anda makan bismillah, dicatat bekal akhirat. Minum bismillah, catat bekal akhirat. Ya. Karena itu, pelan-pelan, tidak akan pernah ditemukan seluruh aktivitas dalam agama kita, yang baik-baik kecuali bersanding dengan doa. Coba lihat, bangun tidur ada doanya. Saat berpakaian ada doanya. Mau minum ada doanya. Makan ada doanya. Bahkan Anda barusan masuk masjid ada doanya. Keluar masjid doanya sudah beda. Mau ke toilet dulu ada doanya. Jadi semua aktivitas kita itu ada doanya. Doa itulah yang menjadikan aktivitas berubah nilainya menjadi ibadah. Saat tak mampu mengucapkan doanya, hafal kalimatnya, cukup ringan membacakan doanya. Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim tersingkat dengan bismillah. Seketika poin kita bertambah. Mau minum lupa menyebutkan bismillah atau tidak dibacakan, maka sudah menjadi dunia saja. Akhirat tidak dapat. Akhirat tidak dapat. Karena itu diminta kita oleh Quran, jangan sampai aktivitas kita satu detik pun kita lakukan tidak bernilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu rugi. Rugi ya. Turun ayat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Quran surah ke-51 ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu illa, kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitas yang dia kerjakan sebagai ibadah untukku. Ya. Itu yang membedakan muslim dengan non-muslim. Jadi kalau ibu minum, non-muslim pun minum. Ya. Anda makan, saudara kita yang non-muslim pun makan. Cuma harus ada bedanya. Syahadat kita itu harus membedakan antara makanan yang kita makan dengan makanan yang mereka makan. Ya. Makanannya sama, gado-gado. Ya. Cuma bedanya harus ada. Kalau hukum dunia menjadikan kenyang, hukum akhirat harus jadi ibadah. Kalimat bismillah itulah yang menjadikan ibadah. Nah, sifat Allah yang memberikan pahala kebaikan akhirat bagi ibadah kita, itu disebut dengan rahim. Rahim. Karena itu, seseorang yang menyertakan bismillah dalam kehidupannya, maka Allah turunkan berkah dunia disebut dengan rahman, kebaikan akhirat disebut dengan rahim. Jelas di sini? Nah, kalau sudah jelas gambarannya pertemuan lalu, sekarang kita akan teruskan. Hukum menerima pasti melahirkan kasih. Ya. Dan hukum mendapatkan sesuatu menggabungkan kata terima dengan kasih, umumnya berterima kasih. Jadi hukum kalau Anda menerima sesuatu pasti akan Anda berikan sesuatu. Ya. Walaupun cuma ucapan. Sebagai contoh. Bapak Ibu, kalau ada yang memberikan handphone misalnya, respon kita apa? Nah, minimal kita akan ucapkan terima kasih. Masih ya? Minimal kita ucapkan terima kasih sebagai penghargaan apa yang telah kita terima itu, di atas apa yang telah kita terima itu. Karena itu di Quran dianjurkan kalimat yang sangat indah. Ketika Allah tidak hanya memberikan dunia bahkan akhirat, ada yang memberikan dunia yang kecil saja ibu ucapkan terima kasih, maka bagaimana dengan yang memberikan dunia tanpa batasan? Ya, oksigen diberikan tiap hari, kemudahan diberikan tiap waktu, salah dimaafkan, dosa diampuni, bahkan akhirat disiapkan. Ya, dunia yang kecil saja kita ucapkan terima kasih, maka bagaimana dengan yang memberikan dunia dan akhirat dalam kehidupan kita? Ya, lalu kita bertanya, ya Allah, kalau kami diberikan itu bagaimana cara kami mengungkapkan terima kasihnya? Maka diajarkan ayat selanjutnya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika Allah sudah memberikan rahman dan rahim dalam kehidupan kita, maka sikapi rahman dan rahim ini dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita akan lihat apa yang dimaksud Alhamdulillahirrabbilalamin ini. Kalau kita bisa melakukannya, apa konsekuensi yang kita dapatkan dalam kehidupan, dan bagaimana mempraktekannya dalam real kehidupan kita. Itu poinnya. Karena nanti hebatnya, ada yang ketika mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dengan benar, maka hartanya bukan berkurang tapi selalu bertambah. Keberkahannya tidak pernah pupus tapi selalu meningkat. Kita akan lihat. Apakah kita yang tiap hari mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin masuk kategori itu atau tidak? Kalau tidak, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam sikap kita. Baik. Kita mulai bahasan kita. Ayat yang kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba membahas dengan detail, karena itu kami mohon kesabaran ya, karena kita tidak akan membahas satu ayatnya sekaligus, kita akan analisis setiap bagian-bagian hurufnya sehingga ada pemahaman yang mendetail yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Kita tulis sejenak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okay. Baik. Mari kita lihat sejenak, kita pecah dulu kalimatnya. Ada al di sini. Ya, kita pelan-pelan bahas. Ada al satu, kemudian kedua hamdu, ya, dan tujukan kepada Allah menggunakan kata Rabb. Setelah ada Allah dimunculkan sifat Rabbnya, ya, tiga digabungkan, ya, kemudian al-alamin, Rabbil alamin, keempat. Ada empat frase di sini yang harus kita pecah, kita pahami, dan kita bawa maknanya dalam kehidupan. Itu yang dituntut, ya. Ibu bapak mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin ribuan kali pun tidak paham maksudnya, tidak akan dapat keutamaannya. Al dalam bahasa Arab setidaknya memiliki dua fungsi utama. Mohon izin kalau saya agak sedikit pelan, sekarang saya pelankan, agak lambatkan karena tadi mengulang hal-hal yang sudah kita bahas, ya. Al dalam bahasa Arab setidaknya memiliki dua fungsi utama. Satu, ada yang dikenal dengan nama al at-ta'rif. Ini sering kali kami bahas. Al at-ta'rif atau ma'rifah, yaitu huruf al yang berfungsi mengkhususkan sesuatu. Ya, mengkhususkan sesuatu. Seperti artikel the dalam bahasa Inggris, Bu, ya. Kalau kita katakan car, banyak di luarnya. Yang mana saja. Jadi kalau saya sudah katakan the car, yang itu, ya, bukan yang lain, ya. Maka kalau bapak ibu ingin mengkhususkan satu kalimat dalam bahasa Arab yang tadinya umum, maka tambahkan alif lam di depannya. Misal masjid. Kalau disebutkan masjid, masjid mana saja, ya. Saya tidak khususkan satu pun, umum sifatnya. Tapi kalau kita memaksudkan masjid tertentu yang sudah kita pahami, ya, maksud saya maksudnya Masjid Al-Istiqamah ini, masjid ini, ya. Maka dalam bahasa Arab bisa kita hilangkan keumumannya dengan tambahkan al di depannya. Al-masjid, ya. Ana dhahib ila al-masjid, saya mau pergi ke masjid itu, bukan masjid yang lain. Tambah al di depannya, ya. Jelas, ya? Contoh, ini yang paling gampang. Kalimat salat dalam Al-Qur'an, kalimat salat bila dalam makna ibadah dimaksudkan dalam bentuk ibadah, itu seluruhnya menggunakan al. Menggunakan al, ya. Lihat kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, ada alif lamnya. Kalimat salat kedua Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah, semua pakai alif lam, ya. Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah, ada alif lamnya, ya. Semua ada, masya Allah. Padahal bisa Allah mengatakan salat tanpa alif lam. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, bisa saja tanpa alif lam. Gini tulisannya, ya. Kalau tulisan salat tanpa alif lam itu bebas artinya, umum. Silakan tunaikan sholat, mau lambat silakan, mau cepat-cepat pilihan, mau khusyuk silakan, mau tidak juga bebas, sholat bagaimana saja silakan. Ya. Tapi ketika ditambahkan al di depannya, berubah at-ta'rif ma'rifah. As-shalah bukan sholat biasa, tapi sholat tertentu yang ada aturannya, sholat khusus yang ada petunjuknya. Seakan-akan Quran memberikan isyarat, silahkan tunaikan sholat tapi tidak sembarangan. Ikuti aturannya, ikuti ketentuannya, ada sesuatu yang harus kita ikuti, tidak bebas kita lakukan. Ya. Maka diikat kemudian dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Bukhari nomor hadis 631. Ya. Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Ya. Silahkan kalian sholat, sholatlah kalian tapi jangan sembarangan. Ya. Silahkan sholat seperti melihat saya sholat. Ya, salatlah kalian seperti melihat aku salat. Ibu, ya, sedikit saja, ya. Ibu bisa bayangkan kan? Kita sekarang tidak hidup di zaman Nabi. Ada orang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjid An-Nabawi, salat di samping Nabi. Selesai salat, kata Nabi, lihat kalimatnya, kata Nabi ini langsung dikatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." silakan Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Orang ini sholat lagi. Begitu selesai salam diulang lagi oleh Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Silakan Anda sholat karena Anda belum sholat. 3 kali diulang oleh Nabi. Ibu bisa bayangkan, ada orang hidup di zaman Nabi, sholat di samping Nabi, ternyata saat sholat Nabi melihat sholatnya bermasalah. Di sahabat saja hidup di zaman Nabi, bersanding dengan Nabi, menunaikan sholat diluruskan oleh Nabi dan tidak merasa aman, maka bagaimana dengan orang yang bukan sahabat, tidak hidup bersama Nabi dan tidak ingin belajar sholat seperti Nabi, maka tidak akan aman sholatnya. Ada di Al-Bukhari nomor hadis 757, hadis Muslim nomor hadis 397. Disebut oleh Al-Bukhari dengan babul musyi fis shalah, bab orang yang salatnya tidak bagus. Lalu diajarkan oleh Nabi salat dari awal sampai akhirnya, dari takbir sampai dengan salam, dan ditunjukkan pada orang tersebut serta kepada kita. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti saya menunaikan salat ini. Pelan-pelan. Hal yang kedua, jadi yang pertama bermakna ta'rif atau ma'rifah, mengkhususkan sesuatu. Handphone, bahasa Arabnya naqal. Kalau ingin saya sebutkan handphone yang ini bukan yang lain, pakai alif lam, an-naqal. Plus spidol, kolam. Kalau ingin saya sebutkan di antara spidol yang ada yang ini, al-kalam. Tisu, mindil. Kalau saya ingin sebutkan yang ini bukan yang ini, al-mindil. Jelas ya? Baik. Pelan-pelan. Fungsi al yang kedua. Ini yang terkait dengan ayat kita. A berfungsi untuk al-istighraq. Istighraq. Al-istighraq. Yaitu huruf A yang menunjuk pada makna sesuatu yang luas dan total, komprehensif, luas, total, komprehensif. Pelan-pelan. Yaitu huruf Al yang menunjuk pada kedalaman makna yang luas, total, komprehensif, seluruhnya. Pelan-pelan. Jadi kalau saya sebutkan misal al bermakna istighraq, al masuk kepada kata bait. Apa artinya bait? Rumah, ya. Saya sebutkan al bait, maksudnya segala yang berada di lingkaran rumah itu, seluruhnya, tanpa kecuali. Al-masjid, alnya maksudnya istighraq, segala yang berada di masjid ini seluruhnya, yang terikat oleh areanya, tanpa kecuali sedikit pun. Perhatikan, al di sini dimasukkan dalam kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yang diterjemahkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alnya bukan masuk pada golongan yang pertama ta'rif, tapi yang dimaksudkan al-istighraq. Istighraq. Jika kita ingin memuji Allah, berterima kasih atas nikmat yang diberikan, maka pujilah Allah secara total. Total. Jangan sertakan kalimat-kalimat lain dalam memujinya. Sambungkan dengan yang tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, Allah turunkan sifat rahmannya keberkahan dunia, sifat rahimnya kebahagiaan akhirat. Karena kita diberikan dunia dan akhirat, maka adab kita mengucapkan terima kasih. Bagaimana caranya? Maka diterangkan di ayat ini, al pertama, kalau Anda ingin berterima kasih kepada Allah mesti total. Total. Total dalam arti, satu, jangan sertakan kalimat-kalimat lain yang mengurangi pujian itu. Maaf, misal, kadang-kadang situasi suka begini ya. Kita sudah inginnya total, tapi kalimat kita malah mengecilkannya. Ada seorang sakit, dirawat di rumah sakit, sudah lebih baik. Ditanya, ibu bagaimana keadaannya? Ya, alhamdulillah sudah lebih baik. Kalau sudah alhamdulillah, jangan pakai ya lagi. Ya, alhamdulillah, gak usah. Karena sudah pakai al. Al itu menghilangkan kalimat-kalimat lain yang menyertainya. Sudah selesai. Pak, gimana proyek yang kemarin? Sudah ada kemajuan sih, tapi ya alhamdulillah. Jangan pakai tapi. Kalau maksudnya alhamdulillah kalimat tapi, walaupun, ya itu hilang semua. Ya. Karena kita arahkan total, total. Jadi jangan disertai oleh apapun. Ya. Al itu kalimat al, kalau dimasuki kalimat lain maka akan berkurang keluasannya. Dikurangi hurufnya maka berkurang maknanya. Ya. Seperti kata Islam misalnya, ya, al-Islam itu. Di Islam itu sudah luas. Jadi kalau ditambahkan kalimat lain mengiringi, yang luas jadi sempit. Ya. Saya tanya misalnya, kalimat luas, maknanya luas tidak? Luas, seluas apa? Enggak ada batas. Tapi kalau saya tambahkan kalimat lain, luas masjid, maka jadi terbatas luasnya, hanya masjid ini saja. Luas rumah, maka terbatas kalimat rumah oleh kata kalimat luas oleh kata rumah. Ya, seluas rumah itu saja. Ya. Sama dengan Islam. Jadi kalau dibatasi, misal, maaf, ya, ada Islam inklusif, ada Islam eksklusif, ada Islam liberal, tuh ya, yang ada kacau-kacau itu. Ya, Islam plural dan sebagainya, maka akan terpecah, berkurang keislamannya itu. Islam itu sudah sempurna kalimatnya. Ya, kalimat yang sempurna, yang sudah mapan, justru kalau ditambahkan kalimat tertentu akan berkurang, ya, keluasan maknanya. Jelas di sini? Demikian kata Al, masya Allah. Ketika kita diminta bersyukur kepada Allah, kalimatnya kamu mesti total, total. Ya, jangan sertakan yang lain, ya, luaskan dan serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata al juga menunjuk pesan kepada kita sebagai ajaran ketawaduan, ya, bahwa tidak ada peran kita di situ kalau Allah tidak berkehendak. Ya. Ini ada pengakuan di situ bahwa semua nikmat yang diberikan hakikatnya punya Allah. Ya, bukan punya kita. Jadi ketika Anda diberikan sesuatu, dititipkan pada kita, kita mengucapkan alhamdulillah, seakan-akan ada isyarat memang semuanya karena Allah kok, peran saya enggak ada. Ada ketawaduan di situ. Ya. Awas, hati-hati, yang kedua ini agak sulit nih. Agak sulit. Jadi Anda serahkan pujian kepada Allah seluruhnya, kalau seluruhnya berarti kita enggak boleh ngambil bagian sedikit pun dari situ. Ya. Karena kadang-kadang kalau seseorang dipuji, pujian itu kan biasanya pada tiga hal, ya, pada harta benda, pada ilmu, pada kedudukan. Tiga hal ini bertambah ada kelebihan tertentu, maka pujian biasa datang. Ya, masya Allah, ibu misalnya, ya, anaknya, mohon maaf ya, sel, bagus prestasi di sekolahnya, dipuji oleh temannya. Masya Allah bu, anaknya luar biasa ya, pintar, rankingnya bertahan terus. Ibu ucapkan alhamdulillah, selesai. Artinya seakan-akan kita mengatakan semua ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak punya peran apa-apa kecuali mengikuti ketentuan Allah. Jangan tambah lagi kalimatnya. Dan ibu katakan itu sebagai tawadhu, bahwa peran kita itu cuma mengerjakan saja, Allah yang berkehendak. Tapi kalau ibu tambahkan lagi kalimat yang lainnya, mengambil sedikit saja dari pujian itu sudah salah. Alhamdulillah bu, memang ini Allah anugerah berikan kepada kami. Tapi ya kita juga berusaha ya, siapa dulu dong ibunya kan malam-malam juga membangunkan dia. Nah itu sudah berkurang. Ya. Jelas Pak ya? Ya? Sama dengan Anda juga dapat jabatan misalnya, ada promosi jabatan. Selamat Pak, alhamdulillah ini kebaikan yang Allah berikan kepada kami. Tapi juga ada kerja keras yang harus kita kerjakan. Saya ini begini-begini, nah tuh. Begini-begini itu sudah mulai muncul. Ya. Karena pernah terjadi korun. Ya. Tahu korun? Tahu di mana? Korun, Korun itu sepupunya Nabi Musa. Ya, sepupunya Nabi Musa. Jadi Korun punya bapak namanya Yesar. Musa punya bapak namanya Imran. Tapi bukan Imran yang di Ali Imran ya, Imran yang lain. Imran itu kakaknya Yesar. Jadi bapaknya Musa adalah kakaknya bapaknya Korun. Musa punya bapak namanya Imran, Korun punya bapak namanya Yesar. Dua-duanya anaknya Kohas. Kohas anaknya Lewi, Lewi anaknya Yakub, Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim alaihissalam. Ya, bin Azar, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, bin Matushalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Kish, bin Adam alaihissalam. Ya, agak nyambung ke atas. Nah, yang mau saya sampaikan, Korun itu kaya atau miskin? Tuh, sudah salah. Akhirnya hancur, tidak ya? Awalnya miskin, akhirnya hancur. Jadi awalnya itu fakir, Korun itu miskin. Cuma punya sepupu Nabi Rasul. Coba tolong sampaikan pada saya bagaimana cara paling cepat supaya bisa kaya punya sepupu Nabi. Tapi halal, halal caranya. Cara yang paling gampang minta didoakan oleh sepupunya supaya kaya. Karena doa Nabi itu mudah untuk terjawab. Maka mintalah didoakan. Didoakan, ya. Walaupun pada awalnya ditekan supaya jangan sampai terlalu loba dengan harta, sulit hidupnya, tapi dia minta, ya. Perhatikan, ini orang punya kecerdasan luar biasa. Punya kecerdasan. Minta didoakan, diberikan kaya. Ibu tahu apa yang terjadi? Ketika diberikan, mulai muncul rasa lebih dibanding orang, muncul sikap sombongnya, ya. Sombongnya nggak tanggung-tanggung, Bu, Pak. Tidak tanggung-tanggung. Kalau orang misalnya sombong dengan harta yang tampak dibawa kemana-mana, sombong dengan mobil saat menyetir, itu biasa. Korun ini tingkat kesombongannya luar biasa, ya. Kalau Anda punya brankas, kuncinya disembunyikan atau disimpan, disampaikan. Disembunyikan atau ditampakkan terang-terangan. Disimpan, disembunyikan. Korun tidak. Korun tidak. Saya ingin tunjukkan, saya di luar kebiasaan orang kaya yang lain. Kunci saya, orang mesti lihat. Itu dipikul oleh 10 orang paling kuat di masanya, kuncinya tidak terbawa. Ya. Di tiap hari kalau kemana-mana pun koron jalan, itu di belakangnya ada 10 orang khusus bawa kunci harta bendanya saja. Ya. Anda bisa bayangkan. Dan tidak terpikul itu. Ya. Saking luar biasa banyaknya. Ya. Sombongnya luar biasa. Jadi kalau ada orang kaya sombong sekarang, itu ketinggalan zaman. Ada yang lebih kaya dulu. Ya, ada yang lebih kaya, jadi gak pantas untuk sombong, karena ada yang lebih kaya dulu dan bermasalah. Sekarang lihat, apa yang terjadi, Quran surah ke-28, kita pakai Quran saja, ayat 77. Ketika diingatkan di ayat 77 nya, وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Ada ayatnya? Quran surah 28 ayat 77. Perhatikan, diingatkan oleh Allah melalui lisan teman-temannya tuh, yang seangkatan, yang sepantaran. Kata mereka, hey Qurun, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Harta kekayaan yang Allah titipkan kepadamu ini, hakikatnya, tujuannya supaya engkau menggunakannya mencari kemuliaan akhirat. Supaya bekal mencari akhirat, ya. Maksudnya begini, Pak, Ibu, cara memahaminya. Ada orang-orang yang tidak Allah titipkan kelebihan harta, tapi kelebihan tenaga misalnya. Maka dia gunakan tenaganya untuk ibadah. Dia bisa sanggup bangun malam, dia sanggup untuk puasa, dia sanggup baca Quran. Ada orang-orang yang tahajudnya tidak sebanyak orang ini. Baca Qurannya tidak sebanyak orang ini. Puasanya tidak serajin orang ini, tapi Allah berikan harta benda supaya dia bisa ibadah dengan itu. Jadi menurut Allah, kamu memang gak sanggup banyak bangun malamnya, tidak sanggup banyak puasanya. Ini saya titipkan harta benda supaya kamu mengejar amalan orang ini dengan hartamu. Digunakan itu. Jadi hakikatnya ketika seseorang dititipkan kelebihan, apakah itu harta, kedudukan, pengetahuan, tenaga, hakikatnya itu bekal untuk ibadah, bukan untuk dibanggakan. Keliru. Salah. Yang jadi persoalan, ketika dijelaskan tentang makna itu, muncul sifat kesombongannya. Lihat di ayat 78 nya innama ujituhu ala ilmin indi. Saya dikasih ini, bukan syukur yang muncul, bukan syukur. Dia tidak mengalir dalam lisannya kalimat alhamdulillah. Bukan cuma satu, Bu. Dia enggak ngambil sedikit saja, ya. Kan ada orang yang ngambil cuma sedikit alhamdulillah, tapi ya saya juga ada perannya di situ. Kan ngambil sedikit tuh. Kalau enggak, dia ngambil semuanya. Saya mendapatkan ini bukan karena faktor yang lain, ini karena kepintaran saya saja. Anda bisa bayangkan. Ya. Ada orang yang mengambil keseluruhannya. Apa yang terjadi? Fakhasafna, maka kami lipat itu bumi, kami tenggelamkan dia plus harta-hartanya. Supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang di masa yang akan datang. Jadi kita akan lihat saat kita bersyukur apa yang diberikan, saat kita kufur apa yang akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Nah, jadi bagian yang pertama, kalau kita sudah mengucapkan al, maka yang lain enggak usah masuk. Plus diri kita pun jangan merasa unggul, ya. Rendahkan diri kita, merasa tidak punya peran, karena hakikatnya Allah yang berikan pada kita, baik rahman dunia atau maslahat kehidupan akhirat nanti rahim. Jelas sampai sini? Al. Jadi itu baru al, ya. Jadi kalau ibu bapak misalnya mendapatkan nikmat dari Allah, ingin disyukuri, maka tawadhulah dalam hidup menyikapinya, ya. Hindarkan kesombongan, karena kita enggak punya, cuma titipan kok. Maaf ya, sombong pada sesuatu yang dititipkan itu orang aneh. Orang aneh. Pak nitip mobil ya, Pak Jero dititipkan, terus bapak foto-foto begini ya, selfie gitu, bikin status, itu orang aneh. Sombong pada sesuatu yang dititipkan aneh, bukan punya sendiri kok. Yang paling aneh adalah

atas pemberian yang didapatkan. Kalimat pujian sebagai ungkapan terima kasih atas pemberian yang didapatkan. Biasanya orang Arab mengatakan syukran. Syukran. Ibu dikasih sesuatu misalnya, apakah itu barang atau informasi atau bantuan, ibu ucapkan syukran yang standar. Antum ucapkan syukran, itu standar. Jadi dijawab oleh mereka la'afu atau afwan. Syukran. Kalimatnya syukran. Tapi pakai sin besar ya. Syukran. Ini pakai sin besar, syukran. Ini kalimat paling singkat. Syukran. Hati-hati kalau menggunakan sin kecil, syukran misalnya, sin kecil, itu artinya mabuk. Di sekran, ya. Nunnya diganti oleh tanwin, sekran. Jadi kalau Anda mengucapkan syukran, artinya terima kasih. Tapi kalau syukran pakai s sin, sin kecil, artinya selamat mabuk. Ya. Sudah keliru. Lihat sini. Tapi kalau Anda ingin mengucapkan terima kasih saat diberi ataupun tidak, berterima kasih saja, maka kalimat bahasa Arab yang berubah dari syakara menjadi hamida, dari syukrun menjadi hamdun. Saya ulang, jika kita ingin berterima kasih pada sesuatu hal yang sifatnya umum, baik diberi atau tidak, maka kalimatnya berubah dari syukrun menjadi hamdun. Ya. Di alhamdu itu, hamdun itu ungkapan terima kasih, ungkapan terima kasih secara total, ungkapan terima kasih secara total, baik saat mendapatkan pemberian ataupun tidak, baik saat mendapatkan pemberian ataupun tidak. Baik, pelan-pelan. Bapak ibu sekalian, saudara-saudariku, dalam konteks ini, kenapa kalimat syukur yang membuka surah Al-Fatihah itu menggunakan kalimat hamdun bukan syukur? Ya, menggunakan kalimat hamdun bukan syukur. Hal yang paling mudah dipahami, Allah ingin memberikan kita pelajaran yang sangat besar, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang sangat luas, sangat besar kepada kita, yang dari sekian nikmat itu, mohon maaf, kadang-kadang kita merasa tidak diberi. Ya. Saya ulang, karena sekian banyaknya diberikan, ya, kita tidak sadar dengan pemberian ini, seakan-akan merasa tidak diberi. Ya. Contoh, Bapak Ibu bernafas menghirup apa? Udara. Yang punya siapa? Allah. Jadi sebetulnya setiap hari kita sedang mendapatkan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma merasa-rasa kita tuh gak diberi. Ya. Karena saking banyaknya tiap hari didapatkan. Ya. Nanti terasanya setelah nafas mulai sesak, butuh oksigen, mulai beli ke rumah sakit. Oh ternyata mahal ya. Ya. Itu. Jadi sesuatu yang terus didapatkan, yang rutin diperoleh, saking rutinnya, saking banyaknya, memunculkan satu rasa bahwa ini sesuatu yang biasa didapatkan. Padahal pemberian. Ya. Padahal pemberian. Ya. Tapi umumnya, bila ada sesuatu yang khusus langsung dirasakan, wujudnya ada, tidak setiap waktu didapati, maka baru manusia menilainya sebagai pemberian. Ya. Masya Allah, tiba-tiba ada orang kirim mobil, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Lupa bahwa oksigen tiap hari dikirimkan. Ya. Satu ketika ada orang mengantarkan makanan misalnya, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, memang belum makan selama satu hari ini. Lupa bahwa dirinya diberikan kesehatan oleh Allah setiap waktu. Karena itulah Allah ajarkan kalimat alhamdu bukan asyukru, seakan-akan memberikan kesan. Kalau ingin bersyukur kepada Allah, jangan saat sedang dapat sesuatu saja. Ya, setiap waktu kita syukur. Ya, setiap waktu. Alhamdulillah yang telah memberikan kesehatan. Alhamdulillah yang telah merawat saya. Alhamdulillah yang memberikan ketenangan. Masya Allah, tenang itu lebih daripada segalanya. Tenang. Ya. Coba lihat, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Miskin tapi tenang. Kalau bisa kaya tapi tenang, kenapa miskin tapi tenang? Antum pilih mana? Ya, sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang? Kalau itu tidak ada pilihan ketiga itu. Tidak mudah ya, tidak mudah. Jadi ketenangan itu rezeki. Ya. kenyamanan itu rizki. Jadi ada sekian banyak pemberian Allah yang karena saking banyaknya kita nggak bisa lihat. Karena itu Quran mengajarkan kita mesti total. Jangan saat dapat sesuatu baru memuji. Ya, fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Duh, manusia itu kalau sedang Allah muliakan, dilancarkan rezekinya, diberikan kenikmatannya, dia mengatakan Allah begitu memuliakan saya, alhamdulillah. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu. Itu indahnya. Ya. Kata Quran, manusia jika kami tambahkan padanya rizki mereka, kami berikan, mereka mengatakan Allah memuliakan saya. Tapi jika saya cukupkan rizkinya, Masya Allah, tambah lawannya apa? Tambah lawannya Quran. Kalau Quran itu rekayasa seorang manusia, seperti tuduhan sementara orang mengatakan Quran buatan Nabi, tentu pola pikir manusia akan masuk di situ. Ya. Tambah lawannya kurang, maka ayatnya akan berubah. Wa amma idza mabtalahu fanaqasa 'alaihi rizqahu. Ya. Maka jika Allah mengujinya lalu mengurangi rizkinya, ya, tambah lawannya kurang. Tapi lihat, karena Quran itu firman Allah, bukan rekayasa manusia, maka bahasa ketuhanan berlaku di situ. Faqadara, maka Allah cukupkan rizkinya. Jadi ternyata Allah tidak pernah mengurangi rizki. Tidak pernah. Yang ada itu cukup. Cukup. Baik. Antum kerja modal 10 juta. Ya, ibu kerja modal 10 juta. Pertama, kuartal pertama misalnya dapat keuntungan. Jadi yang didapatkan 20 juta. Untung rugi. Berapa untungnya? 10 juta, terus bertahan selama setahun 20 juta, 20 juta. Kemudian bulan berikutnya dapat 15 juta. Berkurang, bertambah. Tuh, bahasa manusia selalu berkurang ya. Padahal modalnya cuma 10 juta ya. Oh, kita ada pengurangan tuh. Padahal masih nambah itu 10 juta, masih untung 5 juta, dianggap kurang juga ya. Yang paling hebat kadang-kadang Allah cukupkan, sudah hari ini kamu gak untung, cukup 10 juta saja ya. Bukan mengurangi, karena menurut Allah yang itu belum kamu pakai. Ya. Kalau kamu nanti dapatkan tambah sibuk, capek difikirkan, capek dirinci, capek dihitung, yang lain jadi berkurang. Amal-amal kebaikan karena sibuk dengan dunia, akhirnya amal-amal yang baik jadi berkurang. Maka kata Allah, faqadara 'alaihi rizqahu. Kami cukupkan rezeki ini untuk engkau gunakan dulu kepentingan ibadah supaya tidak banyak hisabnya. Tidak banyak kesulitan di dunianya. Masyaallah. Enggak punya satu mobil dengan punya 3 mobil, lebih capek mana merawatnya? Terus kenapa pengen banyak-banyak? Ya, ini yang paling aneh nih, yang paling aneh. Kalau dititipkan itu enaknya menerima sedikit atau banyak? Dititipkan itu enaknya menerima sedikit atau banyak? Sedikit. Ada manusia paling aneh, sangat suka dititipkan yang banyak-banyak. Ya. Saya punya rumah misal, dititipkan satu mobil. Ibu punya rumah, bapak dititipkan satu mobil. Ya, bisa tidak? Boleh. 2 mobil? 3 mobil, 10 mobil tetangga nitip, mau gak? Kenapa? Ya. Tapi ada orang aneh, Allah titipkan sedikit supaya mudah, dia minta banyak. Allah titipkan, dia saya titipkan sepeda. Ya, sudah dikasih sepeda oleh Allah, titipan minta apa? Minta motor. Allah kasih motor, titipkan motor, minta mobil. Ya. Ini semakin sulit, hidupnya jadi bertambah luas pemikirannya, di akhirat hisabnya jadi banyak. Ya. Di orang cerdas itu kata bahasa Qur'annya, faqadara 'alaihi rizqahu. Ketika Allah sudah menitipkan rizki, jangan dulu pikirkan yang lain, lihat dulu yang sudah diberikan ini sudah digunakan dengan baik atau belum. Ya. Dipakai untuk kepentingan ibadah atau belum? Kalau sudah digunakan maka perhatikan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik saat diberi atau tidak, ini yang paling indah, insyaallah. Ini yang paling indah. Kalau seseorang sudah merasa kebutuhannya digunakan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, satu dia tidak merasa memiliki, ya, tapi sebagai titipan saja. Kemudian dia bersyukur dengan tawadhu, maka hidupnya lebih ringan, ya. Jadi kalau Allah ingin ambil kapan pun, dia tenang saja, tenang. Pakai sendal satu kali tiba-tiba ke masjid sendalnya hilang. Bisa. Ya. Dia tahu tugasnya cuma ikhtiar mencari dulu saja, dia cari, sudah tidak ketemu sudah. Sendal milik Allah, kapan Allah mau ngambil silakan. Barangkali kalau diambil sama pencuri, jatah pencuri itu kan yang haram. Pencuri itu rezekinya yang haram, Bu. Jadi enggak usah dipikirin. Ya. Tugas kita itu mencari saja. Kalau sudah tidak didapatkan, berarti ada sesuatu yang Allah ingin keluarkan dari dalam diri kita. Ya. Yang punya Allah sudah selesai. Tugas kita mencari sudah selesai, maka saat itu nanti muncul dalam diri kita akan lihat ayat selanjutnya nanti, apa yang kita dapatkan. Ya. Tapi ikhtiar mesti dilakukan dulu ya. Maka kalau ibu misalnya semua serba karena Allah, ikhlas ya repot nanti kehidupan. Ya. Padahal kita masih dalam istiqamah, nyimpan mobil, mobil hilang. Semua karena Allah dan sudah punya Allah, enggak apa-apa, sabar. Enak pencurinya itu. Ya. Besok bawa motor hilang lagi, besok bawa yang lain hilang lagi. Itu repot ya. Pelan-pelan. Sudah? Saya simpulkan satu. Al di sini ya. Memberikan kesan kalau Allah berikan Rahman dan Rahimnya, nikmat dalam hidup, maka segera syukuri secara total dengan dua makna tadi. Yang kedua, sikap syukur ini jangan dibatasi saat mendapatkan nikmat yang dirasakan secara real saja ya. Tapi hadirkan syukur dalam kehidupan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena itu minimal setelah selesai sholat kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk berzikir, salah satunya menggunakan kalimat ini. Setelah subhanallah apa? Alhamdulillah. Ya. Pelan-pelan. Kita mengatakan alhamdulillah, ya. Rasa syukur yang diberikan kepada Allah tanpa batasan. Lalu kita bertanya, ya Allah, nikmat apa saja sih yang telah Engkau berikan kepada saya yang menjadikan saya mesti alhamdulillah bukan asyukur. Ya, tidak sekadar syukur tapi alhamdulillah. Kenapa? Kenapa mesti begitu? Maka dijelaskan oleh Allah, karena saya Rabbul Alamin. Ya, kata Allah, karena saya Rabbul Alamin. Perhatikan. Kenapa Anda mesti bersyukur tanpa batasan, tidak disekat oleh ruang dan waktu, karena Allah memberikan tanpa batas? Kata Allah, Rabbil Alamin, karena saya Rabbul Alamin. Saya turunkan yang ini dulu. Rab. Quran surah ke-7 ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum rabbikum qalu bala shahidna. Pelan-pelan. Para ibu dan bapak sekalian, kalau ada kalimat rabb dilekatkan kepada Allah, itu adalah nama Allah yang terkait dengan sifat rububiyahnya. Rububiyah. Ya. Pernah belajar di ilmu tauhid, ada ilmu tauhid rububiyah. Ya. Di yang pertama uluhiyah, kedua rububiyah, ketiga al-asma was-sifat. Ya. Pelan-pelan. Kalau disebutkan rububiyah, berarti itu terkait dengan sifat perawatan dan pemenuhan segala kebutuhan. Sifat perawatan dan pemenuhan segala kebutuhan. Ya, sebentar. Jadi ketika Allah menyebut dirinya dengan Rabb, ya, salah satu nama dalam Al-Asmaul Husna-nya, seakan-akan Allah mengatakan saya Rabb, yaitu Tuhan yang memiliki sifat merawat segala yang diciptakannya. Di saat sakit dia yang menyembuhkan, saat kurang dia yang melengkapi, saat cacat dia yang kemudian menyembuhkan, ya, menyempurnakan, termasuk memberikan segala kebutuhan. Ya. Ada sesuatu minta diberikan, dia Ar-Razzaq. Ada sesuatu yang sulit dibukakan, dia Al-Fattah. Ya. Jelas sampai sini? Pelan-pelan. Nah, sekarang yang paling menarik, perhatikan kalimatnya. Yang paling menarik, Allah sendiri mengatakan, memberikan statement dalam kehidupan kita, bahkan sebelum kita lahir, Allah memberikan keterangan. Quran surah ke-7 tadi ayat 172. Saat usia seseorang dalam 4 bulan di kandungan ibundanya. Saya ulang. Saat usia seseorang 4 bulan dalam kandungan ibundanya, itu roh ditiupkan. Roh mulai ditiupkan. Ya. Tahunya dari hadis yang paling gampang saja, paling ringan, lihat di Al-Arba'in, ya, karangan Imam An-Nawawi itu, nomor hadis yang keempat, posisi nomor empat, ya, dari Abdullah bin Mas'ud. Saya bacakan hadisnya pelan-pelan. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, hadis ini disampaikan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah beri baik kepadanya. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, sedangkan beliau orang yang selalu benar dan dibenarkan. Lihat kalimatnya, Bu, ya. Pak, saya berikan rumus, ya. Rumus cepat dalam ilmu hadis. kalau ada kalimat di ilmu hadis berbunyi as-sadiqul masduq, benar dan dibenarkan, itu tandanya informasi yang disampaikan dalam hadis ini akan berisi perkara gaib. Perkara gaib masih misteri sifatnya, yang harus kita yakini. Seakan-akan hadis yang mengatakan begini, Nabi itu pribadi yang benar dan dibenarkan. Jangankan kawannya, lawannya saja membenarkan. Masa saat musuh Nabi membenarkan Nabi, kita yang umatnya menolaknya? Hati-hati, musuh Nabi membenarkan Nabi. Masa kita yang yakin dengan Nabi menolak Nabi? Itu orang aneh namanya. Karena sekarang banyak orang aneh, Bu, Pak. Sekarang itu banyak orang aneh. Quran mengatakan yang disembelih Ismail, orang ini mengatakan Ishak. Aneh gitu. Quran mengatakan orang yang suka dengan sejenis itu bermasalah, orang ini mengatakan fitrah. Itu orang aneh. Di akhir saya tunjukkan tuh di mana keanehan itu. Tadi pagi kami baru berdiskusi dengan seorang calon psikolog dari Brisbane, dari Australia itu. Jadi ada satu teori di akhir saja supaya tidak bercampur materi. Perhatikan sini sebentar. Jadi disampaikan Nabi itu orang yang benar dan dibenarkan. Lihat kalimatnya. Kata Nabi, "Inna ahadakum yijma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Setiap kalian akan dihimpun di perut ibundanya dalam proses kandungan itu 40 hari pertama berbentuk nutfah. Baru pertemuan para spermatozoa dengan ovum. "Tsumma yakunu mithla dhalika 'alaqah." 40 hari yang kedua berbentuk anakah, zigot yang mulai menempel di dinding rahim. "Tsumma yakunu mithla dhalika mudghah." 40 hari ketiga berbentuk mudghah, sudah mulai berbentuk sekerat daging kunyahan, mulai ada kelihatan bentuknya. Yang paling menarik, ya. "Thumma yursalu ilaihil malak." Usia 40 hari ketiga ini 4 bulan diutus malaikat. "Fayanfukhu fihi ruh," maka ditiupkan ruh. "Wa yumaru bikatsbi arba'in," dan diperintahkan menetapkan 4 hal. Nah, saat ruh ditiupkan ini kemudian terjadi dialog antara janin ini yang ada di perut ibundanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. "Alastu bi rabbikum?" Apakah kamu siap nanti menjadikan saya sebagai Tuhan, Rabb, yang akan merawat kamu dalam kehidupan. Kamu sakit, saya sembuhkan. Kamu butuh apapun, saya berikan. Ya, kamu kurang sesuatu, saya cukupkan. Dan saya akan penuhi segala kebutuhan kamu. Bahkan saat kamu salah, saya maafkan. Kamu dosa, saya ampuni. Dan kamu tersesat, saya akan luruskan. Segala saya penuhi. Ibu, kalau Bapak ditawari, ikut saya yuk. Nanti saya jamin kebutuhan semuanya. Bahkan saat salah pun saya maafkan. Dosa saya ampuni. Segala saya berikan. Jawabannya iya atau tidak? Iya-nya mikir lagi enggak? Tidak. Iya tanpa berpikir. Bahasa Arabnya disebut dengan bala. Bala. Tapi kalau ada iya masih memungkinkan kita berpikir, itu bahasa Arabnya na'am. Na'am. Na'am itu masih umum. Iya di lisannya, tapi mungkin di hatinya masih berpikir. Ya, Anda punya karyawan di kantor, ifal kita kerjakan ini misalnya, ya, kerjakan. Lisannya mengatakan siap Pak, ya, tapi hatinya berkata baru tadi disuruh, sekarang kerjain yang lain lagi. Bisa terjadi. Ah, itu na'am namanya. Tapi kalau bala itu artinya persetujuan mutlak tanpa syarat. Ya. Maka dikatakan bala. Nah, Allah dengan sifat rububiyahnya sudah berjanji kepada kita. Kamu itu akan saya cukupkan dalam kehidupan apapun yang kamu butuhkan. Ya. Dan hebatnya, ketika kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, ya Allah kami syukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan itu, baik yang kami minta ataupun tidak. Engkau telah tepati janjinya. Ya, Engkau lah Rabb yang bukan hanya merawat kami, tapi Rabbul Alamin. Bahkan Kau rawat seluruh alam. Ya, bumi dijadikan seimbang, langit masih ada di atas. Ya, Masya Allah, perputarannya masih normal, segalanya. Masya Allah. Maka di situ kenapa disertakan dengan kalimat Al-Alamin? Maaf. Sebetulnya kalimat alam itu sudah jamak, Pak. Alamun itu jamak. Ya. Tidak perlu pakai ya dengan nun lagi. Ya. Tapi kalau disebutkan ya dengan nun, namanya jamul jamak, menjamakkan yang jamak untuk memberikan harapan dan keyakinan. Ya. Misal begini, ada orang kaya berkata, dia punya harta misalnya 10 triliun. Ya. Jangan khawatir, kalau ada apa-apa nanti saya bantu deh kehidupannya. Misal. Baik. Yang kedua dia katakan, jangankan kamu, itu pasar Tanah Abang semua tuh kalau kurang, itu juga bisa saya bantu. Jangankan kamu, pasar Tanah Abang dan pasar yang ada semuanya, kalau kurang bisa saya bantu. Ya. Bukankah kalimat kedua itu bisa meyakinkan kepada kita? Jangankan kamu yang cuma satu, itu sepasar Tanah Abang yang lain, kalau perlu saya bisa bantu. Di keperluan seorang ini disandingkan dengan keperluan banyak orang untuk meyakinkan kepada kita bahwa kebutuhan kita itu tidak lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan banyak orang. Allah menyertakan sifat Rabbnya ditambahkan dengan al-alamin seakan-akan mengatakan, hei, kenapa kamu mesti bersyukur kepada saya tanpa syarat? Ya, jangankan kamu yang saya berikan, alam saja yang lain seluruhnya saya berikan tanpa pernah mereka memintanya pun. Saya berikan mereka ini, saya berikan mereka itu, saya berikan mereka ini, karena saya merawat seluruh semesta alam, saya juga merawat kamu. Maka sekarang saya minta kepadamu, kalau ada sesuatu yang kau butuhkan, mintakan kepada saya dan syukuri segala apa yang saya berikan. Jelas di sini? Perhatikan. Karena itu, mohon maaf pelan-pelan, kalimat Rabbul Alamin satu memberikan harapan kepada kita bahwa segala kebutuhan kita pasti terjamin. Saya ulang ya. Kalimat Rabbul Alamin memberikan harapan kepada kita bahwa segala kebutuhan kita pasti terjamin. Tolong catat betul ya. Tidak ada kebutuhan satupun makhluk di muka bumi kecuali Allah telah tetapkan segala keperluannya. Sempurnakan segala rezekinya. Jadi kalau dalam kalimat Quran, jangankan kamu, semesta alam saja kalau butuh sesuatu saya berikan, apalagi cuma kamu. Ya, jelas sampai sini? Karena itulah ibu dan bapak kalau berdoa kepada Allah, puncak permohonan tertingginya pasti menyertakan kalimat Rabb ini. Coba, doa paling favorit apa? Paling favorit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang di Al-Baqarah 201 ini, doa apa itu? Oh, sapu jaga. Jadi ada doa sapu jaga, ada doa sapu enggak ada jagatnya, ada doa jagat enggak ada sapunya ya. Banyak istilahnya itu. Baik. Rabbana, selalu menggunakan kata Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Rabb, Rabb, Rabb, Rabb. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabb. Kenapa kita menyebut namanya Rabb? Seakan-akan kita menagih janji saat sebelum kita dilahirkan itu. Ya Allah, bukankah Engkau mengatakan alastu bi rabbikum? Engkau ingin memberikan kebutuhanku saat aku butuh. Jadi saat ibu mengucapkan Rabb, seakan-akan ibu mengatakan, ya Allah, dulu Engkau berjanji, sekarang saatnya saya meminta. Ketika Anda sakit mengatakan ya Rabb, Anda katakan ya Allah, dulu Engkau berjanji kalau sakit ingin menyembuhkan, sekarang saya meminta. Ya. Maka Allah katakan, jangankan cuma kamu, semesta alam sekarang minta kami akan berikan. Rabbun alamin. Jelas sampai sini? Baik. Saya simpulkan di satu kalimat al dalam ayat ini memberikan pesan bahwa segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mesti kita syukuri secara total. Yang kedua, sertakan sifat tawadhu tanpa merasa memiliki apa yang kita syukuri itu. Pelan-pelan. Yang ketiga, bersyukur tanpa batas, tidak disekati, tidak disekat oleh nikmat yang sedang didapatkan saja. Dan yang keempat, yakinkan saat kita bersyukur itu kebutuhan kita pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam kalimat Rabbul Alamin tadi, jangankan kita, seluruh semesta alam meminta kepada Allah, pasti Allah akan berikan seluruh kebutuhannya. Jelas di sini? Yang keempat, diulang, baik. Baik. Nanti ada rekaman juga bisa diputar ya. Satu, kalimat al dalam alhamdulillah, makna al memberikan pesan agar kita bersyukur secara total kepada Allah. Jadi sudah kita bahasin maknanya. Yang kedua, saya akan perlambat, menyertakan sifat tawadhu, menyertakan sifat tawadhu dalam syukur kepada Allah. Sudah. Yang ketiga, mensyukuri segala nikmat dalam setiap keadaan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Mensyukuri segala nikmat di setiap keadaan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sudah. Ibu tahan sebentar yang ketiga ini. Saya titip pesan betul ya. Coba sunnah-sunnah Nabi itu diamalkan. Ya, misal zikir setelah salat itu kan. Ya ada subhanallah dan alhamdulillah. Saya sekarang titipkan pesan karena ibu sudah tahu maknanya, bapak sudah tahu. maka saat mengucapkan alhamdulillah itu cuma bukan sekedar kalimat yang di lisan mengalir gitu tanpa makna, itu akan dampaknya enggak ada ke hati itu. Yang diinginkan tuh bukan cuma subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, tapi kita enggak paham kalimatnya. Begitu Anda mengucapkan alhamdulillah, coba rasakan nikmat-nikmat Allah yang begitu besar itu. Maka subhanallah, akan tiba satu masa Anda merasakan begitu nikmatnya bersyukur sampai kebingungan bagaimana cara mensyukurinya. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Akan ada itu suasana itu. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ingat yang sudah Allah berikan itu. Ya. Dan yang terakhir meyakinkan pada diri bahwa Allah pasti memenuhi kebutuhan hidup, bahwa Allah pasti memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana ia cukupkan kebutuhan seluruh alam semesta. Meyakinkan pada diri bahwa Allah pasti memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana ia cukupkan kebutuhan alam semesta. Memberikan langit saja mengaturnya begitu mudah, apalagi cuma memberikan kita yang satu orang, dua orang, ya, insya Allah. Allah punya rezeki yang banyak tidak, Bu? Kenapa enggak diminta? Kenapa enggak diminta? Jadi kalau sudah kita yakini yang punya Allah banyak, kenapa memperebutkan yang sedikit? Minta, ikhtiar. Nah, sekarang saya tutup dulu dengan bagian yang terakhir, karena ini harus nyambung. Sekarang perhatikan. Handphone tadi ya, saya beri contoh, saya berikan. Tadi Bapak Ibu ucapkan apa? Terima kasih. Kalau sudah terima kasih diucapkan, maka pelan-pelan. Saya berikan handphone, diucapkan terima kasih. Kalau sudah terima kasih diucapkan oleh yang menerima handphone, yang memberikan handphone menjawab apa? Saya ulang ya. Saya berikan handphone. Yang menerima mengucapkan terima kasih. Yang memberi mengucapkan apa? Sama-sama. Cuman sama-sama aja. Sama-sama ya. Sekarang lihat, mesti ada bedanya khalik dengan makhluk. Mesti ada bedanya manusia dengan Allah, harus beda. Ya. Karena kalau Allah mengucapkan sama-sama, itu enggak ada bedanya. Ya. Harus beda. Masya Allah. Sekarang saya berikan gambaran ya. Berikan gambaran. Pada sesuatu yang diterima secara langsung saja kemudian kita ucapkan terima kasih, kita lihat bagaimana cara Allah meresponnya. Apalagi pada sesuatu yang tidak kita langsung rasakan, ya, maksudnya langsung diterima, lalu kita ucapkan terima kasih juga, maka bagaimana nikmat Allah berikan kepada kita. Sekarang lihat, tadi saya telah bedakan di awal, kalau kita berterima kasih pada pemberian yang langsung dirasakan, kalimatnya apa bahasa Arabnya? Syukran. Asal katanya apa? Syukur, syakara. Buka Quran surah ke-14 ayat 7. Quran surah ke-14 ayat 7. Lihat kalimatnya, la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Masyaallah. Kita berhenti di sini kemudian. La in syakartum. Syakartum la azidannakum. Pakai la bukan li, pasti la azidannakum. Nunnya taukid. Masyaallah. Lihat sini. La in syakartum. Ayat ini seringkali diartikan sederhana. Jika kalian bersyukur kepada Allah, ya. Jika kalian bersyukur. Ingat, tadi kita sudah belajar apa itu syukur, ya kan? Jika kalian berterima kasih pada nikmat yang diberikan, ya. Jadi langsung kita rasakan, ya. Dapat mobil bersyukur, dapat pakaian baru bersyukur, diantar makanan bersyukur, yang langsung dirasakan. Perhatikan, maka hukumnya ketika kita diberikan oleh Allah, misal fulan dikasih rezeki ini handphone baru, dia ucapkan misalnya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, ya, alhamdulillah misal, ya. Jadi kita lihat bagaimana cara bersyukur di akhir ya. Maka ketika itu diungkapkan kepada Allah rasa terima kasihnya, la azidannakum, Allah tidak menjawab sama-sama, tidak, tapi kami akan tambahkan kembali nikmat yang sudah disyukuri itu, berikan kembali. Maka bagaimana dengan alhamdu, nikmat yang jangankan diberi, tidak merasa diberi pun kita terus berterima kasih, ya. Kita terus bersyukur, tingkatkan kepada Allah, ya. Jangankan sesuatu yang nampak terasa diberikannya, yang tidak langsung dihadirkan, tidak kita lihat pun kita syukuri, maka la'azidannakum, kami pasti akan lipat gandakan pemberian itu. Karena itulah tadi, saya masih ingat di awal pemberian Allah dalam urusan dunia disebut apa? Masih ingat? Bismillah. Pemberian Allah ketika kita bismillah, Allah berikan apa? Rahman. Pemberian Allah dalam akhirat disebut apa? Rahim. Karena itulah ketika kita bersyukur kepada Allah dengan benar, maka diulang kembali kalimatnya, Ar-Rahmanir-Rahim. Maka kami akan tambahkan kembali Rahman, kemuliaan dunianya, Rahim, berkah akhiratnya. Itulah sebabnya, salah satunya, kenapa kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim disebutkan kembali setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah satu maknanya untuk menegaskan bahwa jika Anda berusaha terus untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan, baik dirasakan secara langsung ataupun tidak nampak pada saat Anda mendapatkannya atau merasakannya, maka Ar-Rahman Ar-Rahim, kami akan berikan kembali, tambahkan lagi kenikmatan dunia yang dirasakan itu plus pahala yang melimpah di akhirat nanti. Jelas di sini? Baik. Jadi sebetulnya saat bersyukur itu bukan berkurang, tapi bertambah. Bertambah. Nah, yang paling menarik, bagaimana cara bersyukurnya? Bagaimana cara bersyukurnya? Di sini saya akan berhenti. Kalimat syukur saja, kalimat syukur saja, kalau saya katakan saja, apalagi yang alhamdulillah itu maksudnya, kalimat syukur saja itu bermakna, lihat caranya, menggunakan setiap nikmat yang diberikan, saya ulang, menggunakan setiap nikmat yang diberikan sesuai fungsi yang telah ditetapkan. Menggunakan nikmat yang diberikan sesuai fungsi yang telah ditetapkan. Contoh, saya beri contoh. Anda diberikan nikmat lisan yang sehat, tidak sakit. Lalu ketika Anda ingin bersyukur dengan nikmat lisan ini, ya, belum yang lain ya, yang belum segalanya, baru lisan saja yang melekat pada diri kita, ya. Maka caranya, kalau disebutkan syukur itu, ya, caranya, gunakan lisan sesuai Allah menciptakannya, sesuai fungsi yang telah Allah lekatkan pada lisan ini, ya. Fungsi lisan itu apa? Fungsi mulut apa? Tidak sampai situ. Kalau cuma bicara saja, non muslim pun bisa bicara. Kalau cuma bicara saja, pembohong pun bisa bicara, penipu pun bisa bicara. Fungsi lisan menggunakan pembicaraan pada yang baik-baik. Karena itu ada larangan di Quran menggunakan lisan pada bicaraan yang buruk. Ya, misal dusta dikecam oleh Quran, wailul lil mukadzdzibin, celaka bagi para pendusta. Artinya orang kalau berdusta pasti celaka. Ya, kalau berdusta pasti celaka. Saya kadang sulit paham, gagal paham saya, ya. Ada orang-orang yang sangat aneh di muka bumi ini. Sudah tahu akan celaka, dikerjakan juga. Ini ada minuman misalnya, ada tulisan di sini misalnya, ada sianidanya, hati-hati. Diminum enggak? Karena tahu kalau minum pasti celaka. Ya. Ini ada banyak orang aneh di muka bumi ini. Ada banyak orang aneh. Ya. Saya tidak mengerti itu. Ada keterangan kalau dusta pasti celaka, masih dusta juga. Ya. Coba lihat. Merokok berbahaya bagi kesehatan jantung. Pasti merokok juga. Ya. Saking banyak merokok ditingkatkan lagi. Merokok membunuhmu. Pasti merokok juga. Saya bingung memahaminya itu. Saya bingung. Mohon maaf ya. Saya agak bingung. Ada tulisan merokok membunuhmu. Coba ini tulis di sini ya. Minum ini ada racunnya. Mau diminum enggak? Tapi ada orang-orang tertentu yang sudah jelas keterangannya, masih dikerjakan juga. Bagaimana cara memahaminya? Nah, tadi bahasa Quran, kalau Anda diberikan nikmat, syukuri caranya gunakan sesuai dengan fungsinya. Diberikan nikmat lisan yang sehat, gunakan sesuai fungsinya, katakan yang baik-baik. Lihat rumusnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka cukup katakan yang baik-baik, tak bisa diam. Maka orang syukur dengan nikmat lisannya itu, dia akan gunakan untuk yang baik saja. Terlihat teman-temannya mau gosip, dia tidak tertarik, sudah. Ada teman yang berdusta, dia hindari, selesai. Di telinganya aja mendengar sudah gak bisa. Mendengar sudah nggak bisa. Perhatikan betul ya. Kalau Anda terbiasa mengucapkan yang baik-baik, maka Anda akan anti mengucapkan yang buruk. Jika Anda terbiasa mendengar yang baik-baik, maka telinga Anda akan menolak mendengar yang buruk-buruk. Jadi kalau kita mudah mendengar sesuatu yang buruk, maka ada yang salah di pendengaran ini. Ya. Kalau lisan terbiasa mengatakan yang buruk dan tidak ada rasa dalam jiwa ketika mengucapkannya, maka ada yang salah dalam keimanannya. Ada yang salah yang masuk ke lisannya itu. Ya. Karena itu Allah ajarkan, syukuri nikmat yang sudah Allah berikan sebelum itu dicabut. Karena sudah dicabut itu sudah ya Allah. Ya. Itu baru mulut, belum telinga, belum mata, belum turun, terus sampai ke kaki itu. Sampai ke kaki. Pakaian. Pakaian. Apa fungsi pakaian? Bukan sekedar dipakai. Ya. Bukan sekedar menutup aurat. Ya. Tapi bukti bagian dari syukur ketika digunakan pakaian itu tidak hanya menutup aurat. Tapi gunakan pakaian itu kepentingan ibadah. Kepentingan ibadah. Niatkan. Begitu pakai, bukan hanya menutupi, tapi gunakan karena Allah yang memerintahkannya. Ya, Masya Allah. Itu luar biasa Pak Ibu, luar biasa. Makanya saya pernah sampaikan begini, saya tutup sebentar ya, saya sampaikan. Kalau Anda ingin ringan hisabnya, pertama kali Anda dapatkan apapun nikmat dalam kehidupan, gunakan untuk Allah dulu, selanjutnya silahkan gunakan untuk kepentingan yang lain, yang dibenarkan. Maka hisabnya akan ringan. Anda misalnya, dapat pakaian yang baru pertama kali, gunakan dulu untuk Allah, sholat pakai. Ya, gunakan untuk ibadah. Maka hisabnya akan ringan ketika ditanya, ya fulan, fulana, dari mana kau dapatkan pakaian itu? Maka lisan kita akan lugas menjawab, ya Allah, ini dari rezeki yang sangat halal, suami hamba mencarinya, bahkan sebelum hamba jelaskan kau sudah tahu. Kemana kau pergunakan? Anda akan tenang sekali menjawabnya. Pertama kali saya gunakan untuk menyembahmu, ya, jam sekian, tanggal sekian, waktu sekian, dan engkau lebih tahu daripada saya sebelum saya menggunakannya. Masya Allah, ringan. Ibu kalau dapat pakaian baru digunakan apa pertama kali? Baik. Pertama kali ringan, selanjutnya agak rumit itu menjawabnya. Dari mana engkau dapatkan? Dari harta yang sangat halal ya Allah. Engkau sangat tahu sebelum hamba mendapatkannya. Kemana engkau pergunakan? Pertama kali undangan ya Allah. Tidak mudah itu. Ya, ya gunakan dulu. Nanti kalau itu sudah digunakan untuk kepentingan Allah, saya sangat punya keyakinan akan tidak akan sulit hidupnya. Ya. Begitu butuh Allah kirimkan, begitu ada Allah tampakkan. Itu insya Allah akan ringan. Ringan. Ya. Karena itu saya tutup dulu. Orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah dengan cara menggunakan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan, diberikan kendaraan pakai untuk kepentingan maslahat kehidupan, diberikan rumah gunakan dan tingkatkan dengan zikir di dalamnya, ya isi dengan kebaikan-kebaikan, diberikan pekerjaan syukuri dengan tunaikan sesuai dengan amanahnya, ketika diberikan kedudukan buat kebijakan-kebijakan yang melahirkan maslahat itu, Masya Allah, Ar-Rahman Rahim, Allah akan lipatkan pemberian-pemberian Allah baik urusan dunia ataupun akhiratnya. Saya kira sampai di sini bahasan kita untuk bahasan ayatnya. Jika ada beberapa hal yang ingin disampaikan silahkan diberikan. Kita coba akan bahas dalam 15 menit ke depan. Kemudian kita tutup sesi kita untuk hari ini. Ustaz, gimana kiatnya agar kita tidak berkeluh kesah? Sederhana, kiatnya jangan berkeluh kesah. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 157. Kita jawab pakai Quran. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 157. Sudah? Kemudian Quran surah ke-70 Al-Ma'arij. Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 23. Itu solusinya. Dari mana tahu solusi itu? Dari Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-45. Pelan-pelan. Sudah? Di satu Quran surah ke-2 ayat 155. Kedua Quran surah ke-70 ayat 19 sampai 23. Ketiga Quran surah ke-2 kembali ke Al-Baqarah ayat 45. Sekarang lihat keterangannya. Biasanya kalau yang dikeluhkan itu apa, Bu? Pak, yang dikeluhkan dalam hidup. Masalah kan? Biasanya orang cenderung mengeluhkan masalah. Kalau tidak ada masalah, tidak ada yang dikeluhkan. Maka lihat apa keterangan disampaikan oleh Quran berikut ini. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 155. Sebelah kiri paling atas posisinya. walanabluwannakum, dan setiap kalian yang hidup pasti kami akan uji dengan berbagai persoalan hidup untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Di, perhatikan, perhatikan rumus Qurannya ya. Ini rumus dalam Al-Qur'an. Walanabluwannakum bisyai. Kata Qur'an, setiap kalian yang hidup akan diuji dengan berbagai persoalan kehidupan, ya. Bersanding lurus dengan masalah, ya. Lihat rumusnya. Hidup berbanding lurus dengan persoalan, dengan masalah. Artinya setiap orang yang hidup pasti punya masalah. Ingat betul ya, setiap orang yang hidup pasti punya masalah. Karena masalah ini diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau tidak ada marah, bagaimana bisa menguji sabar? Kalau tidak ada bohong, bagaimana bisa ketahuan jujur? Kalau tidak ada cemberut, bagaimana bisa tampak senyum? Kalau tidak ada malas, bagaimana bisa ada rajin? Selalu ada, diciptakan itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jadi sepanjang orang hidup pasti punya masalah. Tidak ada orang yang hidup tidak punya masalah. Bapak, ibu sekarang kelihatan seperti tenang-tenang saja, padahal belum tentu itu saat datang gak punya masalah. Ya mungkin di hatinya sedang ada gejolak, ada persoalan, pasti. Setiap orang hidup punya masalah. Saat Anda mengatakan saya ingin tidak punya masalah, maka seketika sebetulnya sedang menciptakan masalah. Seseorang berpikir tidak punya masalah, itu sedang mengundang masalah. Jelas sampai sini? Jadi kalau ada orang misalnya tidak ingin punya masalah, itu sama dengan dia tidak ingin hidup. Hidup berbanding lurus dengan masalah. Saat orang tidak ingin punya masalah, itu sama dengan tidak ingin hidup. Pertanyaan saya, Bapak Ibu ingin punya masalah atau tidak? Ya sudah. Kenapa mengeluh? Dijawab tidak, takut tidak hidup ya. Dijawab ingin juga repot ya. Sekarang lihat ya. Nanti kita lihat bagaimana cara mengatasinya. Bisyai bentuknya macam-macam ya. Minal khauf, ada khawatir ya. Ini sudah mendung, pikiran sudah fokusnya kemana-mana gitu ya. Ada yang mikirkan jemuran, mikirkan banjir, mikirkan hujan, macam-macam bisa terjadi. Walju, lapar ya, barangkali yang berangkat belum makan dulu. Ini Ustaz kapan selesainya, udah setengah tiga belum beres juga misalkan. Ya ada macam-macam ya. Wanaqsi minal amwal, kekurangan harta benda. Wal anfus, sakit sampai ada yang meninggal. Yang paling menarik, wathamarat. Di situ diartikan apa? Buah-buahan, padahal itu bahasa kiasan ya. Ibu kalau nanam sesuatu, bapak nanam sesuatu, sudah tumbuh, yang mau dipetik apa ya? Buahnya, itu bahasa kiasan. Di ada orang sudah menanam modal dengan tenaganya, dengan berbagai halnya, tiba-tiba setelah mendapatkan keuntungan, keuntungannya diambil, direbut oleh orang lain. Ada yang begitu, itu bahasa kiasan ya. Itu indah sekali kiasannya, ungkapannya ya. Nah ini semua masalah dalam hidup yang niscaya kita hadapi. Kata Allah, cara menghadapinya jangan berkeluh kesah. Karena saat kita berkeluh kesah pun masalah tidak akan hilang, ya tampak masalah juga. Kata Quran, wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Ini kuncinya. Yang pertama, pelan-pelan. Di kalau Anda sedang mendapatkan ujian, kata Al-Quran sabar, terima, terima dulu saja, terima dulu, ya. Ini jangan mengeluh, jangan mengeluh. Ya. Bagaimana cara menerimanya? Al-Baqarah ayat 286. Pelan-pelan. La yukallifullahu nafsan illa. Yakinkan pada diri kita bahwa masalah yang kita hadapi ini tidak mungkin kita lalui kecuali sanggup mengatasinya. Ya. Lihat rumusnya Bu ya, Pak. Kalau Anda dititipkan masalah sebesar apapun, itu artinya Allah percaya kepada kita. Karena persoalan itu hanya mampu kita tuntaskan, orang lain enggak sanggup. Ini seakan-akan kalau bahasa Qur'annya, hei, ini saya percayakan pada kamu karena kamu yang bisa, yang lain gak bisa. Kamu jangan mengeluh, cuma kamu yang bisa ya. Masa Allah percaya, kita tidak percaya ya. Allah saja percaya dengan kita, masa kita tidak percaya, itu aneh namanya ya. Kalau Allah tidak percaya, kita percaya, itu tidak wajar. Tapi kalau Allah percaya, kita yang gak percaya atau ragu, itu ada persoalan dalam diri kita. Di Allah percaya memberikan kita masalah, maka terima itu dengan sabar. Terima ya. Ingat, mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Saya pernah berikan ilustrasi di sini tentang wajan dengan cacing itu. Pernah saya berikan? Masih ingat? Okay. Ini ada wajan. Baik. Ini saya panaskan di bawahnya dengan api. Di sini ada cacingnya misalnya ya. Maaf, cacing yang di sini masih hidup. Tiba-tiba saya panaskan di sini. Apa yang terjadi pada cacing? Dia bergerak ya? Bergerak tuh, bergerak sini sini. Kenapa dia bergerak? Ah, salah, bukan karena kepanasan. Karena cacing tidak bisa mengeluh. Makanya dia langsung bergerak. Dia tidak mengatakan, aduh panas, aduh sakit, aduh panas. Kalau semua banyak aduhnya, kapan mulai bergeraknya? ya kapan berpindahnya? Ini manusia juga begitu, kalau sedang diberikan masalah, terima saja dulu, mulai bergerak, cari solusi. Kalau serba aduh, ya kapan selesainya? Ya sudah, jangan banyak mengaduh. Ya. Jadi kita mengeluhkan pun tidak akan menyelesaikan masalah. Terima dengan sabar, karena kita yang bisa menyelesaikannya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita bertanya, bagaimana cara menyelesaikannya? Kata Quran, ada orang yang sudah diberikan solusinya seperti ini, masih mengeluh juga. Maka dipindah ke Quran surah 70 ayat ke 19-23. Innal insana khuliqa halu'an. Ya, sungguh manusia tercipta dengan perasaan seringkali berkeluh kesah. Jadi kalau ada yang manusia yang berkeluh kesah, itu bagian dari kehidupan, wajar saja. Yang tidak wajar terus-terusan mengeluh. Ya. Atau mengeluhkan sesuatu yang bukan urusannya. Ya, itu bermasalah itu. Ya. Tetangga yang beli pot baru, kok ada orang yang iseng gitu ya, yang memikirkannya. Kan jadi persoalan di situ. Baik. Nah, idza massahu syarru jazua, kalau ditimpa kesulitan, berkeluh kesahnya cepat kepada Allah. Ya. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau misalnya diberikan apa yang diinginkan, terputus ibadahnya. Ya, maaf, ini sindiran yang sangat tajam. Bahkan ada yang keluh kesahnya dengan ibadah, Bu, Pak. Jadi kalau, maaf ya, gajian belum turun, PHK terus banyak, tahajud rajin, ya, puasa mulai tambah. Tapi kalau sudah diberikan apa yang diinginkan, terputus semuanya. Lihat caranya satu. Kalau Anda sedang mendapatkan kesulitan, ada persoalan, maka illal musallin, kecuali orang yang sholatnya benar. Maka setiap kesulitan yang Anda bawa dalam hidup, mohonkan kepada Allah solusinya saat sholat, saat sujud tu minta, saat sujud. Maka turun ayat Al-Baqarah ayat ke-45 tadi yang ditulis terakhir. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Pelan-pelan. Wasta'inu, jika Anda punya kesulitan dalam hidup, kemudian berkeluh kesah, mintakan pertolongannya bis-sabri, terima dulu dengan sabar tadi. Was-salah, saat sholat itu mohonkan solusinya kepada Allah, tumpahkan kepada Allah, mintakan. Ya. Bahkan nanti setelah kita bahas ayat yang kelima, di hadis Qudsi Abu Dawud nomor hadis 821, ternyata Masya Allah, Allah itu sedang menunggu kita dalam sholat dulu. Pak, inilah rahasianya kenapa sholat dalam sehari sampai 5 waktu. Ini rahasianya. Ternyata salah satunya supaya Allah memudahkan segala urusan kita. Ini kita ditunggu itu. Tidak mungkin ada orang dari duhur saja tadi sampai asar yang tidak punya kebutuhan. Pasti punya itu. Jadi Allah tunggu. Seakan-akan kita ditunggu sampai dengan sholat asar. Ketika kita mengatakan sebelum sholat, kata Allah, wasta'inu, catat kebutuhan kita. Ayo, punya masalah apa? Saat Anda sholat, Anda katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perintahnya, wasta'inu, permohonannya, nasta'in. Ya. Di solusinya, supaya kita tidak banyak berkeluh kesah dalam kehidupan, yang pertama, perbaiki kualitas sholatnya. Perbaiki kualitas sholatnya. Ya. Yang kedua, perbanyak syukur atas setiap nikmat yang telah Allah berikan. Perbanyak syukur. Syukur itu akan menghentikan keluh kesah biasanya. Jadi kalau orang sudah banyak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka keluh kesah akan berkurang. Akan berkurang. Ibu bapak sekalian, catat betul ini ya, kaidah dalam nikmat ini. Biasanya, sesuatu begitu sangat diingin-inginkan, begitu berharga, itu karena belum didapatkan. Ya, karena belum didapatkan. Tapi kalau sudah diperoleh, biasanya berkurang kenikmatannya. Coba ibu waktu belum punya mobil kan harap-harap punya ya. Ya. Tambah, begitu punya kan pertama kali punya itu rasanya luar biasa ya. Luar biasa. Tapi kalau sudah sering-sering dipakai, kan rasa itu sedikit-sedikit hilang. Ya. Jadi segala sesuatu yang sering diharapkan itu karena belum didapatkan. Karena belum didapatkan. Artinya apa? Artinya perasaan manusia yang sering muncul rasa ingin banyak kenikmatan itu karena banyak keinginannya. Lupa bahwa Allah telah memberikan sesuatu yang tanpa dia inginkan pun Allah sudah berikan. Nah kalau Anda sering melihat kepada kedalaman apa yang sudah Allah berikan, maka keinginan-keinginan itu akan mulai sedikit banyak ditekan. Ya. Ingin itu sumbernya dari mana? Ingin sumbernya dari mana? Nafsu. Nafsu itu terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Lawannya takwa. Takwa terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau Anda meningkatkan takwa, maka otomatis nafsunya ditekan. Jadi kalau nafsunya sudah ditekan, keluh kesah tidak akan muncul. Nah, cara meningkatkan takwa itu banyak di Quran. Bisa dengan puasa, bisa dengan sholat, bisa dengan baca Quran. Dan yang paling hebat itu menunaikan puasa. Karena ketika Anda puasa, maka semua sifat-sifat ibadah yang lain akan mengikuti. Ya, akan mengikuti. Coba lihat, orang tidak puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu pun bisa terlambat. Tapi orang puasa, jangankan sholat fardu, sholat sunnah tidak mau ketinggalan. Ibu saat puasa, bisa gak mau gak baca Quran, selalu ingin baca. Tapi saat tidak puasa, belum tentu baca Quran. Anda saat tidak puasa, di jalan ada yang minta, walaupun di hadapan mata, belum tentu diberikan. Tapi kalau sedang puasa, jangankan yang kelihatan, yang gak kelihatan akan dicari-cari itu. Mana fakir miskin, mana anak yatim, akan diberikan. Jadi kalau Anda sedang berkeluh kesah, ya yang pertama tadi terima dengan sabar. Yang kedua banyak bersyukur. Yang ketiga tingkatkan ibadah. Yang keempat pahamkan pada diri kita bahwa berkeluh kesah tidak menyelesaikan persoalan. Ustaz, kalau kita sudah berdoa sering atau banyak berdoa namun belum juga dikabulkan, bagaimana solusinya? Ada banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama yang positif dulu, yang positif. Allah berkenan untuk mendengar lebih banyak permintaannya. Yang positif dulu. Jadi kalau dalam bahasa manusia belum dikabulkan, dalam bahasa Allah bukan. Dalam bahasa Allah permintaan kamu sedikit. Orang lain sudah banyak berdoa, kamu baru berdoa. Maka Allah biarkan dia terus berdoa supaya meningkatkan amal ibadahnya, meningkatkan permohonannya. Bukankah dengan berdoa ada ibadah yang dilakukan? Ada nama yang disebutkan, ya. Ada kemudian gerakan-gerakan yang dilakukan. Bukankah itu semua melakukan memperbanyak pahala? Ya. Barangkali menurut Allah si fulan berdoa sekali cepat dikabulkan karena rajin salatnya, baca Qur'annya, pahalanya banyak. Kamu berdoa sekarang baru sekali kamu lakukan, ya. Kalau kamu minta sekarang terputus sama ibadah kamu, terus minta lagi besok. Supaya doa itu disertakan dengan sholat, doa disertakan dengan baca Quran, doa disertakan dengan istighfar, banyak pahala terkumpul. Satu itu. Bisa yang kedua, masih yang positif. Allah menilai apa yang kita mintakan tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Perhatikan rumus pengabulan doa. Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Sifat pengabulan ini ada tiga. Satu, dikabulkan seketika saat dibutuhkan. Anda berdoa, ya Allah, mohon berikan hamba A, misalnya, Allah kabulkan karena kita butuh, berikan seketika. Yang kedua, Allah tangguhkan pengabulannya sampai kita mampu menerima kebutuhan yang kita mohonkan itu. Karena saat dimintakan, dipandang, kita belum mampu mendapatinya, belum mampu menjaganya. Ibu punya anak SD misalnya, ibu punya kemampuan, anaknya minta dibelikan motor. Saya tanya, dibelikan tidak? Kenapa? Karena dia belum butuh, belum bisa pakai dengan baik. Nanti kalau sudah kamu mulai meningkat, baru dibelikan. Bukan karena gak mampu, ada, cuma belum bisa dipakai. Karena itu ada seseorang yang meminta kepada Allah, oleh Allah belum dikabulkan seketika, karena menurut Allah kamu belum siap sekarang. Nanti saat siap, kamu akan diberikan. Ada yang terkait dengan harta benda, ada yang terkait dengan keturunan. Ibu bisa terbayang gak? Nabi minta kepada Allah supaya kiblatnya dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Minta selama 3 tahun baru dikabulkan. Minta saat di Mekah, dikabulkan di Madinah. 3 tahun dikabulkan. Nabi, Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan. Surga tingkat paling tinggi. Berdoa kepada Allah 3 tahun baru dikabulkan. Ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, surganya belum jelas, amalan merantakan, hisab masih menegangkan. Berdoa kepada Allah 3 hari ingin dikabulkan. Ayo, jadi kalau sudah berdoa itu hadirkan sifat ridha. Ridha itu mengikutkan keinginan kita pada keinginan Allah. Itu mudah. Yang terakhir, Allah akan mengganti apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan. Ibu punya anak sakit, kata dokter jangan makan jeruk, makannya apel. Ya. Maka ketika dia minta jeruk, ibu berikan apel. Kadang-kadang kita meminta sesuatu, sebetulnya Allah sudah jawab, tapi dalam bentuk yang lain yang kita butuhkan. Ya. Baik. Kemungkinan terburuknya, ada yang haram masuk ke dalam diri. Itu di hadis Muslim, nomor hadis 1015. Di Al-Arba'in, nomor hadis yang ke-10. Ada sesuatu yang haram masuk ke dalam diri. Thumma dzakara ar-rajula yutiru as-safara ash'atha aghmara. Kemudian Nabi mengisahkan seorang lelaki menempuh perjalanan panjang sampai pakaiannya merantakan. Ya, yamuddu yadayhi ila as-sama', mengangkat tangannya ke langit. Fayaqulu ya rabb ya rabb, kemudian membacakan asmaul husna, berdoa kepada Allah. Ini 3 hal ditempuh. Doa yang dilakukan dalam perjalanan menuju Allah itu cepat dikabulkan. Doa dalam keadaan diangkat tangannya dengan yang diam begini lebih cepat dikabulkan yang mengangkat tangannya. Ya, tapi ada ketentuan-ketentuannya nanti ya. Yang ketiga, doa yang menggunakan al-asma'ul husna lebih cepat dikabulkan dengan yang mengucapkan secara langsung. Orang ini melakukan ketiga-tiganya. Kata Nabi, perhatikan, anna yustajamu lidzalik, doanya mustahil dikabulkan.